Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Seorang ulama salaf mengatakan kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilm. Para ulama kita dahulu belajar adab sebelum belajar ilmu syar'i. Seorang santri harus memperhatikan adab. Adab kepada diri sendiri, adab kepada Allah, adab kepada guru, adab kepada teman. Dan ini harus menjadi ciri khas santri. Jangan sampai santri itu tidak ada bedanya dengan orang awam ketika ada di majelis ilmu. Kalau sudah berada di majelis ilmu, sudah enggak ada obrolan. Enggak ada lagi cerita-cerita. Menjelang kajian sudah stop. Masjid bukan pasar. Bedakan antara masjid dengan pasar. Apalagi kalau sudah mulai kajian. Apalagi kalau sudah mulai kajian. Kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilm. Para ulama itu belajar adab dulu baru belajar ilmu syar'i. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai dalil yang keberapa? Yang kedua atau yang ketiga? Dalil yang ketiga. Mudah-mudahan pada sesi ini kita bisa menyelesaikan bab ini sampai akhir. Sekarang kita akan membahas dalil yang keempat, halaman 409. Yaqra Muhammad Rizki Abrori. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa lahumma an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibu lil fa'lu. Qalu wa mal fa'lu? Qala al-kalimatu tayyibatu. Walahuma an Anasin. Walahuma. Man huma? Man huma? Al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis ini ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. An Anasin qala, dari sahabat Nabi SAW yaitu Anas. Anas bin Malik. Apa bedanya Anas bin Malik sama Malik bin Anas? Anas bin Malik dengan Malik bin Anas, apa bedanya? Yang satu sahabat, yang satu ulama. Mana duluan? Anas bin Malik. Beliau adalah sahabat Rasul, sedangkan Al-Imam Malik bin Anas itu adalah imam ahli Madinah. Imamnya kota Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman beliau. Walahuma an Anasin qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa. La adwa. Tidak ada penularan penyakit. Apa tadi maksudnya? Bahwa penularan penyakit itu atas kehendak Allah, dengan takdir dari Allah, tidak menular dengan sendirinya. Itu maksud la adwa. Tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tapi penularan penyakit itu terjadi dengan takdir dari siapa? Allah. Wala tiyarata. Tidak ada mitos. Apa maksudnya tadi? Maksudnya tidak boleh kita percaya mitos. Itu maksudnya. Bukan mitos itu tidak ada di muka bumi. Ada. Banyak. La tiyarata maksudnya lah tidak boleh kita percaya mitos. Walaupun mitos itu ada. Wa yu'jibunil fa'lu. Ini yang baru. Wa yu'jibunil fa'lu. Dan aku, kata Nabi SAW, suka dengan al-fa'lu. Aku suka dengan al-fa'lu. Apa itu al-fa'lu? Dijelaskan oleh Nabi SAW ketika ditanya beliau, wa mal fa'lu? Wahai Rasul, al-fa'lu itu apa? Beliau menjawab, al-kalimatut thayyibatu. Al-fa'lu itulah ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Orang beroptimis ketika mendengar ucapan baik. Orang beroptimis ketika mendengar ucapan baik. Contoh misalnya, ketika kita kayak tadi sore misalnya, kita akan berangkat ngaji, masya Allah siang-siang panas-panas, tahu-tahu apa? Tahu-tahu apa? Hujan. Harusnya ketika kita turun hujan, kita beroptimis. Ya. Alhamdulillah, Allahumma sayyiban nafi'an. Sudah lama kita tidak turun hujan. Alhamdulillah, hujan ini mudah-mudahan jadi pertanda kebaikan. Allah turunkan apa? Berkah dari langit. Kalimat yang baik. Hadapi segala sesuatu dengan kalimat yang baik. Kalau mitos itu adalah pesimisme, maka al-fa'lu adalah apa kebalikannya? Optimisme. Kalau al-attiyaratu itu adalah pesimisme, enggak jadi berangkat gara-gara ngelihat ular, enggak jadi berangkat gara-gara dengar suara burung, enggak jadi nikah gara-gara bertepatan dengan bulan apa tadi? Nah, Safar atau Muharram. Maka kalau al-fa'lu ini adalah kebalikannya. Kalau orang berpesimis, maka al-fa'lu itu adalah orang beroptimis. Kalau nikah di bulan Muharram itu menguntungkan atau merugikan? Hah? Menguntungkan. Untung apanya? Saingannya enggak banyak. Saingannya enggak banyak. Kalau di bulan-bulan lain itu begitu lewat bulan Muharram, itu kan mulai banyak itu karena mereka ngempet kan. Nahan, mau nikah gak jadi. Begitu selesai bulan Muharram langsung banyak pernikahan. Waduh, banyak saingan ini. Amplopnya harus bagi-bagi nih. Kalau bulan Muharram gak ada saingan ya. Nabi SAW suka dengan optimisme. Wa yu'jibunil fa'lu. Aku suka dengan optimisme. Kira-kira demikian. Jadi apa wajib istidlalnya? Tubuh optimisme sangat dianjurkan dalam Islam. Optimisme sangat dianjurkan dalam Islam. Sebab itu termasuk prasangka baik kepada Allah. Sebab itu termasuk prasangka baik kepada Allah. Ana ulangi. Optimisme sangat dianjurkan dalam Islam. Sebab itu termasuk prasangka baik kepada Allah. Ikra. Nah, itu termasuk prasangka baik kepada Allah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam sebuah hadis qudsi, ana inda dhanni 'abdi bi. Allah berfirman, aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Aku itu tergantung bagaimana hambaku berprasangka kepadaku. Berarti kalau misalnya ada orang berprasangka buruk kepada Allah, kemudian dia ditimpa keburukan, siapa yang salah? Siapa yang salah? Salah sendiri. Salah sendiri ente berprasangka buruk kepada Allah. Akhirnya Allah pun menimpa keburukan sesuai dengan prasangkamu. Berarti harusnya gimana Ustaz? Husnudzon. Husnudzon. Selalu berprasangka baik. Kepada siapa? Kepada Allah Azza wa Jalla. Suudzon kepada manusia dosa enggak? Suudzon kepada manusia dosa? Dosa. Apalagi kepada Allah. Manusia berpotensi melakukan kejahatan atau tidak? Berpotensi atau tidak? Berpotensi. Itu saja enggak boleh suudzon kepada manusia yang punya potensi untuk melakukan kejahatan. Ana tanya, Allah punya potensi berbuat jahat? Tidak. Enggak mungkin Allah berbuat jahat. Wasyarru laisa ilaik, kata Nabi SAW. Kejahatan tidak dinisbatkan kepadamu, ya Allah. Jadi, Allah tidak pernah berpotensi untuk melakukan kejahatan kepada kita. Maka, lebih besar dosanya ketika kita bersuudzon kepada Allah. Dan itu kebiasaan kaum musyrikin, orang-orang munafikin yang biasa suudzon kepada Allah, itulah kebiasaannya kaum musyrikin. Yadhunnuna billahi dhannas sau. Alaihim dairatus sau. Mereka biasa bersuudzon kepada Allah. Akhirnya mereka ditimpa dengan keburukan-keburukan. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ini dalil yang keempat. Pindah ke dalil yang kelima. Iqra. Wa li Abi Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir qala dzukirat at-tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yaqrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nah, hadis yang berikutnya adalah wali Abi Dawud bi sanadin sahihin an Uqbah bin Amir, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa namanya? Uqbah. Qala dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada orang yang cerita tentang mitos tentang tiarah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ada mitos A, ada mitos B, ada mitos C, macam-macam mitos. maka Nabi SAW berkomentar, ahsanuhal fa'lu. Dari sekian banyak mitos itu, yang terbaik adalah al-fa'lu. Apa tadi al-fa'lu? Sikap optimis, mendengar kebaikan, kata-kata baik. Nabi SAW ketika akan melakukan perundingan, dengan kaum musyrikin, Nabi SAW tanya, utusan dari kaum musyrikin siapa? Kalau enggak salah namanya Suhail. Siapa namanya? Suhail. Dari kata apa? Sahal. Sahal artinya mudah. Maka Nabi SAW mengatakan, insya Allah perundingannya akan mudah. Dan memang betul. Ya, memang betul. Maka harusnya yang namanya Suhail ini hafalannya harus mudah. Ya, optimis. Ya, jadi kalau ketemu sama orang itu yang namanya baik, optimis. Atau jalan namanya baik, ya. Misalnya ada jalan namanya jalan bahagia misalnya. Misalnya. Ya. Maka optimis, ya. Optimis. Kemudian Nabi SAW bersabda, wala taruddu muslima. Wala taruddu muslima. Tiaroh itu, mitos itu tidak boleh menggagalkan seorang muslim untuk melakukan kebajikan. Tiaroh itu, mitos itu tidak boleh menyebabkan seorang muslim jadi menggagalkan rencana baiknya. Misal seperti yang tadi kita ceritakan, sudah berbulan-bulan merencanakan akan safar. Begitu mau berangkat, baru sampai di depan jalan, tahu-tahu ada kucing ketabrak motor dan kejang-kejang sakaratul maut. Dan kita lihat sendiri kucing itu kejang-kejang. Anda tanya sama antum, muncul sesuatu dalam hati? Muncul enggak? Muncul. Tapi itu tidak boleh menghalangi kita dari niat kebajikan kita. Anda ingat sekali kapan ya? Mungkin beberapa pekan yang lalu. Kalau gak salah anak mau ngisi pengajian atau mau apa gitu. Atau mau menjenguk orang sakit. Pokoknya untuk keluar dalam rangka kebaikan lah. Begitu anak manasin mobil. Oh, mau ngisi pengajian. Betul, mau ngisi pengajian. Begitu anak manasin mobil. Ada kucing-kucing kecil itu. Lagi pada main-main di dekat mobil. Anak bilang sama santri, tolong ini. Kucingnya di apa? Digusah, suruh apa, pergi supaya tidak ketelindes mobil. Anu udah bilang sama santri, anak saya itu buru-buru karena qadar Allah sudah mepet waktunya, perjalanan agak jauh. Anu bilang kayak gitu, entah santrinya sudah nyuruh pergi kucingnya tapi kucingnya tetap ngotot, atau santrinya tidak melakukan apa yang anak sampaikan. Singkat cerita, begitu anak mundur mobil, mak kres. Anak turun, kucing itu lagi sakaratul maut. Matanya keluar. Entah apanya yang kena. Muncul perasaan, ini mau berangkat ngaji, ya, nelindes apa, menggilas kucing. Nabi SAW pesan apa? Wala taruddu muslim. Tidak boleh perasaan-perasaan, mitos-mitos itu menghalangi seorang muslim untuk melanjutkan niat baiknya. Ya udah, berangkat aja. Nanti ada doanya di sini. Berangkat aja sudah. Tapi pesan sama santri, ini tolong dikubur, siram bersih. Dia itu hanya nunggu berapa detik terus mati, terus dikubur. Setelah itu sudah. Dan alhamdulillah perjalanan aman selama sampai sekarang, alhamdulillah masih hidup. Ya, kucingnya udah mati, kalau anak masih hidup alhamdulillah. Ya. Gak sengaja pula kan? Gak sengaja. Kecuali kalau sengaja, gak sengaja juga. Dan kita sudah berikhtiar untuk menghalau kucingnya supaya pergi. Gak ada niat untuk menggilas kucing tersebut. Tapi perasaan itu tetap ada. Perasaan itu muncul, tidak boleh kemudian mempengaruhi sikap kita. Perasaan itu oke, muncul. Nanti kita akan jelaskan bahwa perasaan itu biasa muncul. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrah. Kalau kalian melihat sesuatu yang membuat dia enggak suka, kayak tadi misalnya ngelihat ada kucing ketabrak, ngelihat ada ular, itu kan sesuatu yang enggak nyaman, enggak enak gitu loh. Falyaqul, hendaklah membaca doa berikut ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebajikan kecuali Engkau. Engkau di sini siapa? Allah. Wa la yadfa'us sayyi'ati illa anta. Dan tidak ada yang bisa mencegah kejahatan, keburukan kecuali Engkau. Siapa Engkau? Allah. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mencegah kemadaratan, mara bahaya kecuali Allah. Wala haula wala quwwata illa bik. Dan tidak ada daya serta kekuatan kecuali di tanganmu ya Allah. Itu doanya. Jadi kalau misalnya kita mengalami pemandangan kejadian yang membuat hati kita jadi was-was, maka baca doa tersebut. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant, wa la yadfa'us sayyi'ati illa ant, wa la hawla wa la quwwata illa bik. Illa bika. Dan ini dibaca, bukan hanya sekedar dibaca dengan lisan, tapi betul-betul dimasukkan ke dalam hati bahwa yang akan menyelamatkan kita itu Allah. Seandainya kita memang ditakdirkan akan kecelakaan, maka yang akan melindungi juga siapa? Allah. Kita tidak punya daya kekuatan apa-apa. Sehingga kalau ada orang di tengah jalan, lagi naik mobil, kemudian dus, nabrak apa? Kucing. Itu gak usah kemudian, wah, ini alamat ini. Alamat apa? Alamat sial. Enggak. Berarti bablas. Bukan bablas. Berhenti, ambil kucingnya. Lalu siapain usah? Dikubur. Jadi bukan berarti kemudian nabrak, blus, sudah, enggak apa-apa. Kita pede aja. Biarin. Enggak. Ambil kucingnya supaya enggak ganggu orang lain. Pernah usah? Pernah. Kucing lagi. Kalau tadi kan lagi mundur mobil, ini di tengah jalan. Lagi cepet-cepet pengen duhuran. Dapat sholat duhur di pondok. Pulang dari ngisi kajian. Cepet mak. Begitu anak lagi cepet, kucingnya nyebrang jalan. Nah, kalau kucing kan gak tengok-tengok kalau nyebrang jalan. Kan? Dia langsung seret. Anak juga lagi kenceng. Bers. Sama menyaksikan proses sakaratul maut. Langsung turun dari jalan, dari mobil. Alhamdulillah di mobil ada kresek. Ya, nunggu sampai selesai sakaratul mautnya. Terus tengok kanan, ini kucingnya siapa pak? Oh enggak ada mas, itu kucing liar. Alhamdulillah kucing liar. Kalau kucingnya siapa kan minta maaf dulu, siapa tahu minta diganti duit. Enggak ada, kucing liar mas. Oh iya sudah. Masukin plastik, buntel plastik, pulang. Sholat duhur, habis sholat duhur, kubur. Selesai masalah. Terbayang-bayang, ya terbayang-bayang. Paling kan sebentar terbayang-bayang. Terbayang-bayang bagaimana kepalanya. Ya. Terbayang, tapi sudah. Allahumma la ya'ti fil hasanati illa ant. Wa la yadba'u as-sayyi'ati illa ant. Wa la hawla wa la quwwata illa bik. Tulis. Seorang muslim tidak boleh membatalkan rencana baiknya. Seorang muslim tidak boleh membatalkan rencana baiknya karena mitos. Seorang muslim tidak boleh membatalkan rencana baiknya karena mitos. Nah, taib, pindah ke dalil berikutnya. Halaman 413. Nah, ikhra. Wa an ibni Mas'udin marfu'an at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allaha yudhibu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahu wa ja'ala akhirahu min qawli ibni Mas'udin. Naam. Wa an ibni Mas'udin marfu'an. Marfu'an itu maksudnya apa? Dinisbatkan kepada siapa? Rasulullah SAW. At-tiyaratu syirkun. Ini tegas dari Nabi SAW. Percaya mitos itu syirik. Percaya mitos itu syirik. Syiriknya di mana? Karena dia meyakini kebaikan atau keburukan di tangan selain Allah. Di situ letak syiriknya. Jadi dia meyakini bahwasanya, wah saya ini sial gara-gara angka ini, saya ini sial gara-gara suara anu, saya ini sial gara-gara kucing, saya sial. Berarti kan dia meyakini bahwa ada yang menyebabkan ada yang menciptakan kesialan atau menghindarkan dari mara bahaya selain Allah Azza wa Jalla. Itu syiriknya di situ. Percaya mitos adalah kesyirikan, percaya mitos adalah kesyirikan. Perhatikan habis itu, wa ma minna illa. Lihat. Setiap kita pernah mengalami hal tersebut. Mengalami apa? Perasaan khawatir dengan mitos. Wa ma minna illa. Setiap masing-masing dari kita pernah mengalami itu. Ya kayak tadi contohnya. Ya. Begitu mau berangkat, ada kecelakaan di depan mata kita. Kan muncul perasaan, gimana ini ya? Lanjut, gak lanjut. Tapi gak perlu pakai benik gitu. Lanjut, gak perlu. Perasaan itu jangan dirawat. Tapi apa? Walakinallaha yudhibuhu bitawakkul. Allah akan menghilangkan perasaan cemas itu dengan tawakal. Berarti kalau muncul perasaan itu diapakan? Dihilangkan. Diusir dengan apa? Apa tadi? Tawakal. Doanya jadi sudah kita Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa ant. Wala haula wala quwwata illa bik. itu ucapan lisannya, hatinya tawakal. Menggabungkan antara ucapan lisan dengan keyakinan dalam hati. Bukan sekedar diucapkan dengan lisan. Ada sebagian orang punya jimat keris. Begitu dia mau tanding, dia pegang kerisnya. La haula wa la quwata illa billah. Loh, kepriwe sih? La haula wa la quwata illa billah kok mengandalkan apa? Keris. Harusnya kan kalau kayak gitu kan bukan la haula wa la quwata illa billah. Tapi illa bi keris. Itu kan gak sinkron antara apanya? Antara ucapannya dengan prakteknya kan gak sinkron. Gak matching. Ngomongnya la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Tapi dia bergantung dengan keris. Kan gak matching namanya. Harusnya kalau orang sudah mengucapkan la haula wa la quwata illa billah. Harusnya ya betul-betul hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah. Jadi ketika itu muncul, perasaan-perasaan cemas tadi muncul karena melihat sesuatu, mendengar sesuatu, dengar cerita sesuatu, maka hilangkan itu dengan tawakal. Alias Nabi SAW sedang menjelaskan kepada kita sesuatu yang manusiawi tadi, manusiawi ada muncul perasaan, itu jangan dibiarkan, bahkan jangan dirawat. Tapi dihilangkan. Karena yang manusiawi tadi tidak sesuai dengan syariat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa sahahahu. Wa ja'ala akhirahu min qawli ibn Mas'ud. Imam At-Tirmidhi setelah menyatakan hadis ini sahih, beliau menyatakan bahwa kalimat yang terakhir itu adalah perkataannya Ibn Mas'ud. Yaitu kalimat wa ma minna, kalimat walakinallaha yudhibuhu bittawakkul. Ini pendapatnya Imam At-Tirmidzi. Wa huwa shawab, kata Ibnu Al-Qayyim. Baik, sekarang kita pindah ke dalil sebelum terakhir. Belum ya? Tulis dulu. Percaya mitos termasuk kesyirikan. Percaya mitos termasuk kesyirikan. Baik, kita pindah ke dalil berikutnya. Wa li Ahmad min hadisi Abdullah ibn Umar ibn Amr marraddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyraka qalu fama kafaratu dhalik قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك. نعم. ولأحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما من ردته التيارة عن حاجته فقد أشرك. Barang siapa menggagalkan rencana baiknya gara-gara percaya mitos, maka dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Berarti kalau cuma sekedar terlintas saja gimana tadi? Syirik atau tidak? Tidak. Kalau sekedar terlintas dalam benak, kemudian berusaha menghilangkan, enggak masuk dalam kesyirikan. Yang masuk dalam kesyirikan adalah ketika mitos itu mengakibatkan kita menggagalkan apa yang sudah kita rencanakan. Man raddat huttiyaratu an hajatihi. Barang siapa yang mitos itu menjadikan dia menggagalkan hajatnya, faqad asyrak. Itulah perbuatan syirik. Qalu, para sahabat bertanya, "Fama kafaratu dzalik?" Wahai Rasul, kalau demikian apa tebusannya? Untuk menebus kesalahan itu apa wahai Rasul? Antakula, hendaklah engkau membaca doa Allahumma la khaira illa khairuk. La khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu. Wala tayra illa tayruk. Dan tidak ada sesuatu yang tidak baik kecuali engkau takdirkan. Kecuali dengan takdir darimu. Wala ilaha ghairuk. Dan tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau. Coba menurut antum bedanya doa ini sama doa sebelumnya, bah? Bedanya di mana? Hah? Bedanya adalah kapan dibacanya, momen bacanya. Kalau yang sebelumnya apa tadi? Apa? Ketika terlintas untuk mengusir sesuatu yang terlintas itu membaca Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Itu kalau terlintas baca doa itu. Kalau ini bacanya kapan? Kalau kejadian. Kalau sampai kita menggagalkan rencana kita, setelah itu kita ditegur, itu salah, itu enggak boleh itu. Syirik itu. Loh terus gimana ini? Sudah terlanjur baca doa ini. Allahumma la khaira illa khairuk, wala tayra illa tayruk, wala ilaha ghairuk. Baik, uktubu. Barang siapa membatalkan rencana baiknya karena mitos, barang siapa membatalkan rencana baiknya karena mitos, dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Barang siapa membatalkan rencana baiknya karena mitos, dia telah terjerumus kepada kesyirikan. Ikra. Baik. Dalil yang terakhir, ikra. Walahu min hadisil Fadli ibni Abbasin innamat tiyaratu ma amdaka aw raddaka. Naam, walahu min hadithil Fadl ibn Abbas innamat tiyaratu ma amdaka aw raddak. Mitos yang termasuk kesyirikan itu adalah, atau engkau akan terperosok kepada kesyirikan ketika mitos itu menjadikanmu melanjutkan rencana baikmu atau membatalkan rencana baikmu. Kalau dari tadi kan kita bicara apa? Membatalkan. Ternyata melanjutkan juga. Contoh misalnya, kita mau safar, kemudian tadi menyediakan burung, kemudian burung itu kita apakan? Kita hush. Kemudian ternyata burungnya kemana? Ke kanan. Lalu kita lanjut. Maka itu juga termasuk kesyirikan. Jadi bukan hanya gak jadi. Ketika terbang ke kiri kan gak jadi. Waduh ini sial nih, gak jadilah. Itu syirik. Kalau terbang ke kanan kita lanjut, itu juga syirik. Terus gimana? Berangkat syirik, gak berangkat syirik. Terus gimana jadinya? Abstain. Hah? Berangkat syirik, maju kena, mundur kena. Gimana coba? Yang benar gimana? Yang benar, gak usah bawa burung dari awal. Gak usah bawa-bawa burung dari awal. Sudah berangkat aja. Tawakal kepada Allah, itu yang benar. Jangan gantungkan nasib kita kepada burung. Sudah singkirkan itu burung, masukin kandang aja sudah. Atau kalau mau dilepas, dilepas aja. Udah kita berangkat sesuai dengan rencana awal. Kalau enggak jadi berangkat gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa kalau memang ada alasan syar'i. Tahu-tahu ibu sakit, tahu-tahu anak sakit, enggak jadi berangkat, enggak apa-apa. Bedanya apa sama yang tadi? Kalau yang tadi itu enggak jadi berangkatnya karena apa? Burung. Tapi kalau Ustaz, kalau kita enggak jadi berangkat karena burung sakit gimana Ustaz? Ya enggak apa-apa. Ya, antum sangat suka dengan burung itu, antum khawatir kalau antum tinggal enggak ada yang rawat burung itu, antum enggak jadi berangkat karena burungnya sakit, ya enggak apa-apa. Itu kan alasan syar'i, boleh-boleh saja. Ya, bukan karena burungnya tadi terbang ke kanan atau terbang ke mana? Ke kiri. Makanya di sini disebutkan innamattiyaratu ma amdaka. Amdaka itu artinya membuat engkau melanjutkan rencanamu. Auradaka atau membuatmu menggagalkan rencanamu. Jadi kalau kita melanjutkan rencana atau menggagalkan rencana gara-gara burung tadi, maka itu sudah terjerumus kepada kesyirikan. Ya. Sudah terjerumus kepada kesyirikan. Percaya mitos. Oktober. Seorang muslim tidak boleh melanjutkan atau menggagalkan rencana kebaikannya. Seorang muslim tidak boleh melanjutkan atau menggagalkan rencana kebaikannya karena mitos. Seorang muslim tidak boleh melanjutkan atau menggagalkan rencana kebaikannya karena mitos. Ikra. Nah, alhamdulillah, siap-siap besok ba'da subuh dua bab sekaligus pertanyaannya. Ya, evaluasinya dua bab sekaligus, siap-siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut sebelum kita memasuki bab baru, yaitu babu maja'a fit tanjim. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.